Dika, beliin Ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya. Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu? Iya, Dik. Bang, beli sabun krim ekonomi. Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan. Wah, boleh deh bang yang baru. Ada promo juga nih, Dek. Apaan tuh, Bang? Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus. Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh. Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci. Terima kasih sabun krim ekonomi. Sabun krim ekonomi mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.